Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Pisar Sponsen. Ide cerita Cece Sukiar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-11 ini sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, dibantu oleh Tato dan Jimmy. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sanjaya bersama Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna berhasil mengejar Raden Purbaya dan Cempaka. Cempaka yang dalam keadaan terluka tidak dapat banyak membantu. Hingga dalam satu pertarungan yang berat sebelah itu, Raden Sanjaya berhasil memukul jatuh Cempaka. Papa! Adik Purbaya, agaknya kita tidak akan kesampaian membalaskan dendam ayahanda, kakek, serta kakang Landayan. Untuk apa kau angkat aku, adik Purbaya? Tidak ada artinya. Mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi dari sini. Menyerahlah, Purbaya. Aku akan membawamu ke desa itu untuk menghitung seberapa besar dosamu. Aku akan menghitung dan mengumpulkannya. Kelak di Galuh, aku akan menentukan hukuman yang pantas untuk orang sekejam dirimu. Adik Purbaya, letakkan diriku. Biarkan aku di sini. Tinggalkan tempat ini cepat. Gelapnya malam akan membantumu meninggalkan mereka. Tidak, Kak. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan pergi atau tetap di sini bersama-sama dirimu. Tapi kau harus tetap hidup. Kau harus tetap hidup. Tahta dan juga dendam ini harus terbalaskan. Tidak, tidak. Raden, jangan buang waktu. Mari kita tangkap mereka, Raden. Tapi kakang, Raden, nyerahlah. Lihatlah itu keadaan Cempaka. Luka di punggungnya mengeluarkan banyak darah. Menyingkirlah kalian semua. Biarkan aku mengobati luka ke Cempaka. Kau ikutlah bersama kami, Purbaya. Dan Cempaka jika tidak mempunyai kesalahan akan kami bebaskan. Dan tentu saja kami akan membantu menyembuhkan lukanya. Jangan. Jangan menyerah, adik Purbaya. Pergi. Tinggalkan tempat ini. Pergi tinggalkan aku. Mereka pasti tidak akan mengusik diriku. Cukup, Purbaya. Letakkan gadis itu. Aku akan melumpuhkan dirimu. Kau sangat berbahaya. Letakkanlah, atau gadis sahabatmu itu akan menjadi kurban pukulanku kembali, Purbaya. Sejenak, Raden Purbaya menunduk, memandang wajah Cempaka yang berada dalam pondongannya. Wajahnya yang kian melemah, pucat karena darah yang terus saja mengucur tiada henti. Ketegangan kian merambat dan mencekam hati Raden Purbaya. Dan ketika pemuda itu akan mengambil keputusan, dari arah semak di kegelapan, keluar dua sosok tubuh mendekati mereka. Apakah ada di antara kalian yang bernama Raden Purbaya? Apakah ada di antara kalian yang bernama Raden Purbaya? Siapakah kalian ini di sana? Untuk apa kalian mencari Raden Purbaya? Kakangku yang bertanya kepada kalian. Jawablah dan jangan mengajukan pertanyaan yang tidak kami perlukan. Menyingkirlah dari sini dan jangan mencampuri urusan kami. Atau kalian terpaksa akan merangkak meninggalkan tempat ini. Babu, babu. Siapakah kalian ini? Apakah kalian semua adalah komplotan dari Raden Purbaya? Pemuda keji, pembunuh di desa Selomerto. Akulah Raden Purbaya. Jika kau memang hendak mencari aku dan menangkap aku, lakukanlah. Dua orang laki-laki yang baru saja datang kini mengalihkan perhatiannya pada pemuda berdiri tak jauh darinya. Seorang pemuda dengan pakaian yang lusuh dan tengah memondong seorang gadis yang telah tidak sadarkan diri. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau pembunuh itu. Jangan coba-coba memperdayai aku, Jika memang kau pembunuh keji itu, tentu adikku si Jantuk telah berhasil menangkapmu. Orang itukah yang kau sebut dengan nama Ki Jantuk? Manusia lemah tiada guna. Adi Jantuk. Adi Jantuk tidak sadarkan diri. Adi Pamor, sadarkan Jantuk. Ayo, aku akan menangkap pemuda setan itu. Baik, kakak. Anak setan, anak iblis, kau akan merasakan akibat dari kelancanganmu melukai adikku Jantuk. Tunggu dulu di sana. Tunggu. Biarkanlah anak muda itu menjadi bagian kami. Kami yang akan menangkapnya dan menghukumnya. Setan! Siapapun yang akan menghalangi aku, Ki Jalak dari Sukaraja, akan merasakan akibatnya. Minggir! Sementara itu, Ki Pamor berhasil menyembuhkan Ki Jantuk adiknya. Kemudian segera saja, tokoh utama dari kerajaan Sokaraja menyerbu ke arah Raden Sanjaya yang berada di dekatnya. Aku akan mempergunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Kak Cempaka, keadaannya sangat mengkhawatirkan. Jangan lari ke Purbaya! Tangkap dan jangan biarkan mereka lolos! Jangan khawatir, adik. Setan. Setan alas. Karena perbuatan kalian ini aku kehilangan buruanku. Kepandaian laki-laki ini benar-benar tak dapat membuat main-main. Aku harus menghadapinya dengan Aji Banyu Cakrabuanaku. Jangan lari. Aku Ki Jalak dari Sukaraja pantang lari dalam bertarung. Bagaikan seekor kerbau jantan, Ki Jalak kembali menghambur dan kini menyerang Raden Sanjaya tanpa mempedulikan lagi keselamatannya. Pukulan-pukulan deras ditujukan pada Raden Sanjaya. Dan pukulan-pukulan Banyu Cakrabuana dari Raden Sanjaya diterimanya tanpa gentar. Pukulan-pukulanku seakan-akan menumbuk batu keras dan licin. Ilmu apakah ini? Aku akan melempar dan membantingnya dengan kekuatan inti Banyu Cakrabuana. Tidak ada artinya semua pukulanku yang hinggap di tubuhnya. Raden Sanjaya menggeram dan kemudian memutar tangannya tinggi-tinggi ke udara. Dan kemudian muncullah satu kekuatan yang dahsyat. Kekuatan itu berputar-putar di hadapan Ki Jalak yang menjadi terpana sesaat. Dan belum lagi tokoh dari keraton Sokaraja itu tersadar, angin dahsyat itu telah menggulung dan kemudian mengangkatnya tinggi ke angkasa. Dan kemudian, bagaikan tangan raksasa, angin tersebut menghentak, membanting tubuh Kijala ke batu-batu yang ada di sekitarnya. Tubuh Kijala menumpuk batu-batu besar dan kemudian berguling jatuh. Akan tetapi sesaat saja, walaupun perlahan-lahan, tubuh itu bangkit kembali. Raden Sanjaya yang melihat hal tersebut kembali menggulung Kijalak dengan kekuatan inti dari Banyu Cakrabuana. Apakah kau masih sanggup untuk meneruskan pertarungan kita? Apakah kau masih juga ingin mencampuri urusan kami dengan Raden Purbaya? Siapakah kau ini sebenarnya? Ilmu apakah yang kau pergunakan itu? Aku adalah Sanjaya, putra mahkota dari Galuh. Sanjaya? Iya. Galuh, bukankah itu sebuah kerajaan besar di tanah Pasundan? Bagus jika memang kau mengetahuinya. Dan kuharap kau mau mengerti. Anak muda itu adalah salah seorang burunanku. Biarlah aku yang menangkapnya dan mengadilinya di Galuh. Adi Pamor, berhentilah Adi. Mengapa kita harus menghentikan pertempuran ini dan mengalah pada mereka? Sudahlah Adi Pamor, pemuda yang berada di hadapanku ini adalah putra mahkota Galuh yang memang tengah mengejar anak muda pembunuh itu. Putra mahkota Galuh? Iya, biarlah kita sampaikan saja pada Baginda Suradipati. Baiklah, kami kembali ke istana. Angkatlah adik jantuk itu, Pamor. Kita kembali ke istana. Ayo. Baik, Kakang. Kita tinggalkan dulu Raden Sanjaya dan Raden Sakapalwakuna. Sekarang marilah kita ikuti kisah pelarian dari Raden Purbaya. Kamu untuk memberikan kembali kujang cakrabuana yang telah kau curi. Dan juga karena pembunuhan-pembunuhan itu. Tangkaplah Bibi Ulan. Tangkaplah aku. Mengapa Bibi diam saja? Entah. Entahlah. Mengapa aku tidak ingin menangkapmu? Pergi. Tinggalkanlah tempat ini jauh-jauh. Tapi sebelumnya, katakanlah dulu padaku bahwa memang kau tidak pernah melakukan pembunuhan itu di Galuh. Di wilayah Pager Ageng, Panjaran, Jati Bandar, dan juga di desa Selomerto. Jangan lepaskan aku. Jika memang Bibi yakin, akulah pembunuh keji itu. Aku... Tangkaplah aku. Aku tidak yakin itu. Tapi tolonglah, kau katakan sendiri bahwa kau tidak pernah melakukan itu semua. Agar hatiku menjadi tenang dan tidak merasa berdosa melepaskanmu. Berdusta pada junjunganku Raden Sanjaya. Terima kasih, Bibi. Aku tidak pernah melakukan semua perbuatan itu. Nah, pergilah, Raden. Pergilah segera sebelum Raden Sanjaya berhasil mengalahkan musuhnya dan mengejar kemari. Terima kasih, Bi. Hup! Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.